Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas masalah idraj. Idraj adalah seorang perawi memasukkan dalam hadis ucapan dirinya dengan tanpa penjelasan itu adalah ucapan dirinya. Bisa jadi karena sedang menafsirkan satu kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sedang mengambil sinbab hukum dari hadis tersebut atau sedang menjelaskan hikmah dari ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya, itu tiga. Bisa sebagai tafsir, nanti ada contohnya, atau karena istibab, nanti ada contohnya, atau untuk menjelaskan hikmah. Yang kedua, wa yakunu fi awalil hadis wa wasatihi wa akhirihi. Kadang ada di awal hadis, ya, idraj yang dilakukan oleh rawi, kadang ada di awal hadis, kadang di tengah hadis, kadang di akhir hadis. Misaluhu fi awalihi, contoh ya mudraj yang idrajnya ada di awal hadis adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Asbighul wudu'a, hendaknya kalian menyempurnakan wudu. Wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu minan nar, dari neraka. Ancaman bagi para al-mutawaddiin, orang yang berwudu yang tidak sempurna wudunya, yang tidak membasuh tumitnya, diancam dengan api neraka. Faqauluhu, ucapan asbiqul wudu'a di awal hadis. Asbiqul wudu'a ini mudrajun min kalami Abi Hurairah. Ini adalah mudraj dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini contoh istinbat. Contoh ini adalah istinbat hukum. Abu Hurairah memahami radhiyallahu anhu ini ancaman yang keras bagi orang-orang yang tidak sempurna wudunya. Maka sebelum beliau meriwayatkan ucapan Rasul, beliau menyebutkan istinbat beliau. Asbiqul wudu'a, sempurnakan oleh kalian wudu. Kenapa ini? Karena Rasulullah menyatakan wailun lil aqabi minan nar. Ini istinbat. Namun beliau tidak menyebutkan ucapannya. Kita tahu dari hadis yang lain. Ini mudraj di awal hadis. Qala, dari mana kita tahu ini mudraj? Bayyanathu riwayatul Bukhari anhu, telah menjelaskannya riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sehingga dari sini juga diketahui dari mana kita tahu itu mudraj, dengan jam'u turukil hadis, dengan jam'u turukil hadis, dengan mengumpulkan semua jalan-jalan hadis. Dan kita tahu ini adalah ternyata bukan ucapan Rasul, ini ucapan rawi dengan jam'u turuk. Dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan rinci. Ketika Abu Hurairah meriwayatkan, kata beliau radhiyallahu anhu, asbiqul wudu'a, fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil aqabi minan nar. Kata Abu Hurairah, asbiqul wudu'a, sempurnakanlah wudu. Karena sesungguhnya Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi Muhammad berkata, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit ya yang tidak tersentuh apa namanya air wudu minan nar. Dengan penegasan itu adalah ucapan Rasulullah, fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar. Ini contoh di awal. Dan ini contoh juga istinbat hukum. Kalau misaluhu fi wasatihi, contoh mudratnya di tengah. Hadis masyhur dari Aisyah radhiyallahu anha fi bad'il wahyi bi Rasulillah sallam. Hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari, hadis tentang permulaan turunnya wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis panjang di awal Sahih Bukhari. Wahyi di antara yang termaktub dalam hadis yang panjang tadi adalah ucapan wa kana yakhru bi ghara Hira fa yatahannathu fihi wa huwa ta'abbudu. Ini syahid. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhalwat di ghara Hira, bersendirian di ghara Hira, fa yatahannathu fihi, yatahannas di wahira wa huwa ta'abbudu al-layali dawatul adid. Iya. Mana mudrajnya? Faqaluhu wa huwa ta'abbudu. Wa huwa ta'abbudu. Ini adalah mudraj min kalami Zuhri. Jadi ucapan Zuhri. Dan ini contoh tafsir. Ini contoh tafsir kalimah. Yang tadi awal mudraj kadang ada karena untuk tafsir. Ini contoh tafsir. Az-Zuhri hendak menafsirkan kepada kita. Apa maknanya tahannas? Pada tahannas fi apa maknanya? Yaitu at-ta'abbud. Ini contoh tafsir. Tadi, dari mana kita tahu mudraj? Dengan jam'ut turuq, dengan mengumpulkan jalan-jalan hadis. Di sini pun sama. Kata Syekh rahimahullah, bayyanathu riwayat al-Bukhari min tariqihi. Diterangkan ini bahwasanya ini adalah mudraj riwayat Bukhari dari jalannya Zuhri. Tariqihi, tariqi Zuhri bilafad wa kana yalhaqu bi ghara Hira fa yatahannathu fi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke ghara Hira dan beliau yatahannath fi. Qala ini Az-Zuhri. Qala ini apa? Az-Zuhri. Berkata Az-Zuhri, kan ini Az-Zuhri. Berkata Az-Zuhri rahimahullah, wattahannuthu at-ta'abbudu. Ini tafsir. Al-layali dawata'adi. Ini contoh yang di tengah dan contoh apa? Tafsir. Menafsirkan satu kata. Wa mithaluhu fi akhirihi, contoh mudraj di akhir hadis. Juga masyhur hadisnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjarina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil di hari kiamat nanti dalam keadaan gurran muhajjalin, dalam keadaan putih wajah, tangan dan kaki mereka. Ya, gurran itu putih di wajah, muhajjalin putih di kaki dan tangan. Kenapa? Karena sebab asar wudu. Ya, wudu yang dia lakukan di dunia. Hadisnya sampai sini. Hadisnya sampai sini. Tapi banyak di kitab-kitab yang dapatkan ada lanjutannya. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Apabila siapa yang di antara kalian ingin mampu untuk memperpanjang putihnya, maka lakukanlah. Ini namanya apa? Nanti istinbat. Kalau faqaluhu man istata'a an yutila ghurratahu falyafal, ucapan barang siapa yang diantara kalian mampu an yutila ghurratahu falyafal, ini mudraj min kalami Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini contoh mudraj di akhir hadis, juga contoh mudraj karena istinbat hukum. Infarada biha Nu'aim al-Mujmir bin Mujmir an Abu Hurairah. Ya, dan yang bersendirian meriwayatkan dari Abu Hurairah ini Nu'aim bin Mujmir. Qala wa dzukira fil Musnad anhu qala la adri. Kata Nu'aim bin Mujmir, aku tidak tahu. qawlahu faman istata'a min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawli Abi Hurairah. Ibnu Munzir menyatakan, aku tidak tahu ucapan paman setelah ini adakah ucapan Nabi atau ucapan Abu Hurairah. Waqad bayyana ghair wahid min al-khuffadhi annaha mudarajatun. Dan banyak khuffad, bukan yang satu, menerangkan ini mudraj. Ini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, waqala sayyid Islam bin Taimiyah rahimahullahu ta'ala, la yumkinu an takuna min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata ulama kita, karena gurrah itu adalah putih di wajah. Tidak mungkin memperpanjang putih di wajah. Karena wajah itu terbatas. Ya. Sehingga kata Ibnu Taimiyah, tidak mungkin ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kata beliau rahimahullah, jim wala yuhkamu bil idraj illa bidalil. Dan tidak boleh kita semua menghukumi, tidak boleh hadis dihukumi itu idraj kecuali dengan dalil. Dalilnya imma min kalami rawi, bisa jadi iya dari ucapan perawi itu sendiri, atau min kalami ahli al-immatil mu'tabarin, atau dari ucapan seorang imam yang teranggap keilmuannya dalam ilmu hadis, atau min kalami mudraj, atau dari ucapan yang mudraj yang seperti tadi disebutkan Jamiah. Ucapannya, kalimatnya, bihiri stahilu, di mana tidak mungkin, itu adalah menjakulahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya tidak mungkin ucapan Nabi. Mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Bisa dari kalam rawi, dan itu mungkin kita tahu dengan jalan-jalan yang lain. Yang kedua dari nas seorang imam, atau dari ucapannya, kalimatnya. Ini kalimat yang tidak mungkin ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam, misal.